إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan akan membawakan manfaat bagi kita, akan membawakan barokah dalam kehidupan kita. Karena kehidupan ini tanpa memiliki ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang hak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya seorang akan tersesat, akan menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah materi pembahasan yang berjudul Min Asbab Maghfiratidz Dzunub, yang antara sebab-sebab seorang meraih dan menggapai ampunan Allah dari dosa-dosa yang dilakukannya. Makalah ini saya melihat sebuah tulisan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Maka saya melihat pantas dan indah untuk disampaikan kepada ikhwah dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengupayakan dari sebab-sebab tersebut untuk mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah taala memerintahkan kita untuk mendapat ampunannya dan mengejar ampunannya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimakumullah. Beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang pentingnya mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menjelaskan bahwasanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan ghayatun likulli muslimin, merupakan tujuan dari setiap orang muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan tuntutan yang harus dikejar, yang harus diraih dan diperoleh oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim kita melihat bahwa mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka diberi nikmat oleh Allah taala berupa iman dan hidayah, iman dan amal saleh, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, sebagai satu contoh adalah dalam surat Ali Imran tentang hamba-hambanya yang soleh, yang mereka mengatakan, Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang dia menyeru untuk beriman dan mengatakan berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Lalu kami pun beriman. Maka wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Ini sebagai bukti bahwa orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh, orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla dan iman adalah untuk mendapatkan ampunannya agar terhapus dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, mereka mengatakan wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman dan oleh karena itu ampunilah bagi kami akan dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang doa yang dimohon atau dari para malaikat ke untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mengatakan waqihim sayyiat, waqihim sayyiat, wa man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah bagi mereka akan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Dan orang yang engkau telah pelihara mereka dari kesalahan-kesalahan mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, berarti engkau telah merahmati mereka. Dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Maka dari itu, ada sebab-sebab yang dengannya seorang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan cita-cita setiap orang beriman. Karena seorang tidak akan masuk surga kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama di antara sebab-sebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatu ilallah, yaitu seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana taubat merupakan an-nadam, at-taubatu an-nadam. Taubat adalah penyesalan seseorang, merasa menyesal akan perbuatan yang pernah dilakukannya, perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, baik dengan sengaja ataupun tidak, yang diketahui oleh orang banyak atau tidak diketahui oleh mereka. Maka seorang yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan awwalu manzilah, merupakan manzilah yang pertama, tempat pemberhentian pertama seseorang yang akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia bertobat pada Allah taala. Dari bertobat itulah kemudian dia mengerjakan amalan-amalan dan melewati manzilah-manzilah yang lainnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan tentang syarat seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada 5 syarat diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang mengikhlaskan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat merupakan ibadah kepada Allah. Maka yang pertama, dia harus ikhlas dalam bertaubat. Dengan sepenuh hatinya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dan penyesalan itulah yang merupakan pendorong bagi seorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia meninggalkan al-iqla. Dia berhenti dari dosa-dosa yang dilakukannya itu. Dia tidak mendekatinya, tapi dia menjauhi dosa yang pernah dilakukannya, yaitu al-iqla al-dzambi. Dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-azmu ala adamil audah ila dzam. Seorang bertekad, bertekad bulat, itu al-azam, kemauan yang keras, tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada dosa itu, karena dia telah menyesalinya dan dia telah berhenti dari dosa itu, maka dia bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang dilakukannya itu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah seorang berupaya dalam bertobat agar dia lakukan tobat itu tepat pada waktunya, yaitu yang pertama bagi setiap orang sebelum datangnya sakaratul maut. Ini waktu tobat bagi seorang hamba sebelum ruhnya mencapai kerongkongannya. Adapun kalau seorang telah mendekati kematian lalu dia bertobat pada Allah Ta'ala, maka tobat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena tobat orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut adalah tobat yang terpaksa, tobat yang tidak ada jalan lagi kecuali jalan tobat, bukan dari hati yang ikhlas berhenti dari dosa yang dilakukannya, bukan dari dorongan dirinya, tetapi karena keterpaksaan sudah tidak ada jalan lain kecuali tobat, maka dia bertobat. Oleh karena itu Allah tidak menerima tobat orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kesalahan-kesalahan, yang berbuat dosa-dosa, hingga apabila kematian telah hadir, telah menjemputnya, maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Ini tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya tobat seorang berkaitan dengan waktu adalah sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, taubat adalah juga merupakan ujian bagi seorang. Sebagaimana dosa merupakan ujian bagi seseorang, maka taubat pun merupakan ujian, yaitu Allah menguji setelah orang mengetahui tentang taubat itu, bahwa taubat adalah salah satu-satunya pintu untuk memasuki ampunan Allah. Sementara seorang mengetahui bahwasanya dia diuji oleh Allah dengan dosa, maka ujian ini adalah bisa ditempuh dan dia bisa selamat dari ujian dosa itu dengan dia memasuki pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang nasuh, taubat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, taubat yang dilakukan dengan hati yang sepenuhnya, taubat yang dilakukan dengan ucapan lisannya, dan taubat yang dilakukan dengan amal perbuatannya dan anggota-anggota badannya. Sebagaimana kata definisi dari taubat an-nasuh yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, at-taubatun nasuh nadamun bil qalbi wastighfarun bil lisani wa tarkun bil jawarih wa idmarun alla ya'ud. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa taubat yang nasuh, yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, kata beliau, at-taubatun nasuh, taubat yang murni, taubat yang ikhlas karena Allah, adalah nadamun bil qalb, penyesalan dalam hatinya tentang dosa yang dia lakukan, betul-betul disesali. Kemudian wastighfarun bil lisan, dia ucapkan ampunan dosa itu dengan lisannya, dan mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beristighfar, dan dia lakukan dengan meninggalkan dosa tersebut dengan anggota badannya. Wa tarkun bil jawarih, kemudian wa idmarun an la ya'ud ila dzam, dengan dia tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya, yaitu satu tekad untuk tidak kembali kepada dosa itu. Ina tobat an-nasuh, yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang paling afdal, di antara amalan-amalan yang afdal, dan merupakan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sedekat-dekatnya, adalah dan bertobat pada Allah azza wa jalla. Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan taubat, dan bagaimana gembiranya Allah ta'ala jika seorang hamba bertobat kepadanya, jika seorang hamba kembali kepadanya. Dan perlu diketahui bahwasanya syaitan selalu menghalang-halangi manusia dari taubat, dan syaitan menanamkan dalam diri seorang hamba bahwa dirinya kotor, oleh karena itu tidak pantas dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan, sehingga apabila kita melihat atau kadang-kadang kita mendengar seorang yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau sholat, ketika ditanya mengapa anda tidak mau sholat, maka dia mengatakan karena jiwaku kotor, diriku ini kotor, tidak pantas aku menyembah Allah yang maha suci dengan jiwa yang kotor ini. Lalu sampai kapankah seorang hamba akan membersihkan dirinya? Dan bahwasanya taubat adalah sebagai pembersih diri seseorang dari dosa yang dikerjakannya. Istighfar adalah sebagai pembersih diri seseorang dari dosa-dosa yang dikerjakannya. Maka syaitan berupaya untuk mengelabui manusia dan mengatakan dan membisiki manusia itu bahwa dirinya masih kotor. Dia tidak pantas menghadap Allah Ta'ala. Dia tidak pantas mengerjakan sholat karena dirinya kotor. Ini termasuk bagian dari bisikan-bisikan syaitan. Lalu dari itulah kemudian muncul manusia-manusia yang kemudian mereka mendekatkan dirinya bukan kepada Allah Ta'ala. Mereka mencari perantara-perantara selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memerintahkan mereka bertauhid dengan menyembah, dengan bertobat pada Allah secara langsung, lalu syaitan datang kepada mereka membisiki bahwa mereka masih dalam keadaan kotor, maka mereka harus melalui perantara-perantara, yaitu dengan melakukan kesyirikan tadi tanpa disadari oleh seseorang. Maka berdatanganlah mereka kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang mereka anggap orang-orang soleh, lalu mereka mengadu kepada orang-orang itu bahwa mereka dalam keadaan kotor, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Ini sebetulnya hilah dari syaitan, tetapi tidak disadari oleh manusia. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang kedudukan taubah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi min rajulin adalla rahilatahu bi ardin mahlakatin dawiyah. Allah benar-benar sangat bergembira, sangat senang dengan taubatnya hamba-hambanya, atau taubatnya seorang hambanya dari seorang yang dia kehilangan kendaraannya di sebuah padang pasir yang tidak ada apa-apa di sana, tidak ada sesuatu, padang pasir yang tandus. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu Kemudian orang tersebut kehilangan kendaraannya di tempat tersebut, yang mana kendaraannya itu di sana ada makanannya dan minumannya. Lalu dia mencari, fatolabaha hatta idza aisa min usuliha. Ketika dia mencari dan dia tidak menjumpai kendaraannya itu, dan kemudian dia putus asa dari mendapati kendaraan tersebut. Nama fi asli syajaratin yang tadirul maut. Kemudian dia tidur. Dia tidur pada sebatang pohon. Dia menunggu kematian. Dia terputus asa dari mendapatkan kendaraan yang hilang itu. Fastaiqadha, kemudian dia terbangun. Fa idza hiya ala ra'sihi, ketika dia bangun dari tidurnya, ternyata dia menemui, dia melihat bahwa kendaraannya itu berada di sisi kepalanya. Qad ta'allaqa hitamaha bisyajarah, yang mana tali kendali dari kendaraan itu telah terikat dengan atau pada pohon itu. Fallahu afrahu bitaubati abdihi min hadza birahilatihi, maka Allah lebih senang taubatnya seorang hamba daripada orang yang menemukan kendaraannya tersebut. Dalam satu riwayat dia mengatakan, Allahumma inni rabbuka wa anta abdi, ya Allah engkau adalah aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku, karena gembiranya. Maka Allah Ta'ala lebih dari itu ketika seorang hamba datang dan bertaubat kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka taubat pada Allah Azza wa Jalla merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepadanya. Maka dari itu kita melihat di antara hamba-hamba Allah yang bertaubat pada Allah Ta'ala dan selalu mohon ampun padanya adalah hamba Allah yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada beliau untuk mohon ampun pada Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun pada Allah kepada tentang dosamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi alaihissalam seorang yang mulia, seorang yang telah diketahui kedudukannya, seorang yang akan masuk surga dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat, untuk istighfar, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua di antara amalan-amalan yang dengannya seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mewujudkan tauhid dalam dirinya. Mewujudkan tauhid dalam dirinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Karena tauhid merupakan pokok dan syarat yang mutlak bagi diterimanya taubat seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri iman mereka itu dengan kesyirikan atau dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Maka wujudkan tauhid dalam diri seorang adalah merupakan salah satu di antara amalan yang paling utama yang dengannya seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid adalah asasuddin. Tauhid adalah merupakan landasan dari agama Allah ini. Tanpa landasan ini, maka bangunan Islam seseorang akan hancur, akan roboh tanpa tauhid. Dan tauhid merupakan syarat yang pertama bagi diterimanya semua amalan-amalan seorang. Syarat yang pertama bagi terampuninya dosa-dosa seseorang adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melihat tentang tauhid ini dan pengaruhnya dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah ini sebagai dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan kalimat tauhid yang diucapkan oleh seorang hamba. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah Ta'ala dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang atau seseorang dari umatku ini di depan khalayak ramai, yaitu di hari kiamat kelak. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, maka dihamparkan di depannya 99 hamparan tulisan dari catatan amalnya. Kullu sijillin mithlu maddil basar, setiap lembaran catatan itu sepanjang mata memandang. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, atunkiru min hadza syai'an, apa kau mengingkari tentang hal ini, tentang amal perbuatanmu ini, tentang dosa-dosamu ini? Aghalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat aku yang mencatat amalan-amalan, apakah mereka berbuat zalim kepada engkau, yakni dengan catatan ini? Fayaqul la ya Rabbi, maka hamba itu berkata, tidak wahai Rabbku, tidak wahai Tuhanku. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, afalaka udhrun, apakah engkau mempunyai udhur, apakah mempunyai alasan? Fayaqul la ya Rabbi, maka hamba itu mengatakan, tidak ya Allah, ini aku tidak punya alasan, aku tidak punya udhur. Fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, bala inna laka indana hasanah, tidak, bahkan engkau memiliki pada kami satu kebaikan. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Fa tukhraju bi taqatun, lalu kemudian dikeluarkan satu lembaran yang di dalamnya fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dikeluarkanlah sebuah lembaran yang di sana tercatat tulisan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Fayaqul, kemudian dikatakan, uhdur waznat, hadirkan timbangannya, yaitu timbangan orang tersebut. Uhdur waznat, hadirkan timbanganmu. Fayaqul ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat, wahai Rabbku, apa sih perbandingan antara bitoko ini, tulisan sebuah tulisan tentang kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, dibandingkan dengan dosa-dosa yang demikian banyak dan catatan yang demikian banyak yang berjumlah 99 itu? Maka kemudian ditimbanglah. Faqal, maka Allah Ta'ala mengatakan, innaka latuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatudu'us sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin, maka kemudian diletakkanlah semua yang 99 lembar dari sijillat, daftar amal orang tersebut, di salah satu anak timbangan, dan diletakkanlah tulisan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah abduhu wa rasuluh pada satu anak timbangan yang lainnya. Fatashat as-sijillat wa saqulat al-bitaqah, maka dosa orang itu menjadi ringan, dan yang menjadi berat adalah tauhid yang ada pada orang tersebut. Fala yathqulu ma ismillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan betapa keikhlasan dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari dosa-dosanya. Dan di sini pentingnya seorang memelihara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dia tidak berharap kecuali kepadanya. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membekali diri dengan tauhid dan menjiwai tauhid dalam diri kita, maka seorang akan benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergantung kepada selain Allah. Dan dalam hal ini kita diperintahkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena mewujudkan tauhid dan ibadah kepada Allah. Dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang akan merasa cukup. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu Rabbukum Tabaraka Wa Ta'ala. Rabb kalian, yaitu Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. Ya Ibn Adam, tafarrag li'ibadati. Amla qalbaka ghinan. Wa amla yadaika rizqan. Wahai anak Adam. Luangkanlah waktumu untuk beribadah menyembah aku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dengan kekayaan. Yakni seorang merasa betul-betul tidak bergantung kepada selain Allah. Allah akan penuhi hatinya dengan rasa cukup. Dan tidak berharap kepada selain Allah. Dan Allah akan penuhi kedua tanganmu dengan rizik. Dengan keberkatan dan rezeki. Kemudian kata Allah Ta'ala, Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. La tuba'id minni. Janganlah engkau menjauhi aku. Fa'amla qalbaka faqran. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa'amla yadaika syughlan. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Makin akibat dari orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menjadikan dalam hatinya kefakiran. Walaupun dia kaya raya, tetap tidak cukup. Tidak merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan padanya. Karena dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hatinya selalu fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah jadikan pada kedua tangannya kesibukan. Selalu ada pekerjaan. Sehingga dia lupa kepada Allah. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman pada ayat Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Maka Allah jadikan mereka lalai dari berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Bahwa wujudkan tauhid pada Allah Ta'ala adalah dengan beribadah pada Allah Ta'ala. Dan bergantung pada Allah Ta'ala. Dan orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala, Allah memberikan kecukupan dalam dirinya. Sebaliknya orang menyembah selain Allah, bergantung pada selain Allah, maka dia selalu merasa fakir, merasa miskin. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara amalan-amalan yang dengan seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu amal-amal soleh. Termasuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada seorang hamba. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara penyebab seorang mendapat ampunan Allah. Salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan yang lainnya. Yang sangat banyak amalan-amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua adalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-salawatul khamsu. Ya. Wa ramadhan ila wal jum'atu ila jum'ati. Wa ramadhan ila ramadhan. Mukaffiratun bainahuma. Idza ujtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu. Jumat ke Jumat. Ini salat Jumat ke Jumat berikutnya. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Adalah sebagai penghapus dosa. Bagi keduanya. Jika seorang menjauhi dari perbuatan dosa-dosa besar. Dan banyak amalan-amalan. Yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penghapus dosa. Di antaranya juga adalah seorang ketika berwudu, isbaghul wudu, termasuk penghapus dosa bagi seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu an, Ketika beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu." Tidaklah salah seorang di antara kalian dia mendekatkan air wudu kepadanya. Fa yatamadmat wa yastanshik wa yastanthir. Tidaklah dia mendekatkan air wudunya, kemudian dia berkumur-kumur, dia memasukkan air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkan air dari lubang hidungnya, illa kharrat khotaya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, melainkan akan berguguran dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya pada wajahnya, pada mulutnya, dan pada kedua lubang hidungnya. Ini dosa yang ada pada tempat-tempat tersebut. Tsumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allahu illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Dan kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan Allah, maka berguguranlah dosa-dosanya dari dosa-dosa wajahnya, dari ujung-ujung jenggotnya bersamaan dengan jatuhnya air. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Illa kharrat khotaya yadayhi min anamilihi ma'al ma', melainkan akan berguguran dosa-dosa kedua tangannya dari jari-jemarinya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu. Tsumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khotaya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia mengusap kepalanya, maka berguguranlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan air wudu tersebut. Tsumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bain illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai kepada kedua mata kakinya, lalu bergugurannya dosa-dosa kedua kakinya dari ujung jari jemarinya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu. Fa in huwa qama fa shalla. Lalu apabila setelah berwudu dia berdiri untuk salat, fahamidallah, kemudian dia memuji, wa asna alai, dan menyanjung Allah taala, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan dia mengagungkan Allah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Allah, wa farraha qalbahu lillahi, lalu dia konsentrasi betul-betul dalam salat tersebut kepada Allah, illan sarafa min khati'atihi kahi'atihi yauma waladatu ummuh. Maka setelah salat dia ibarat seorang yang lahir dari perut ibunya. Ini menunjukkan betapa mulianya wudu yang diikhlaskan karena Allah. Maka seorang tidak boleh menjadikan wudu itu sebagai hanya sekedar rutinitas. Tapi wudu adalah sebagai perintah Allah dan penghapus dosa seseorang. Dan dari itu seorang harus perhatikan masalah wudu. Kadang-kadang ada di antara manusia, di antara kita, yang meremehkan wudu, tidak menyempurnakan wudu, menggampangkan wudu. Padahal wudu memiliki keutamaan, menghapus dosa seseorang. Dan masih banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan wudu dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosanya adalah ijtinabus sayyi'at wadh-dhunub. Seorang menjauhi perbuatan dosa, perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan dosa maksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara yang dengannya seorang diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dalam surat An-Najm ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya dan dia mengetahui tentang keadaanmu. Ya Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Maka orang-orang menjauhi dirinya dari perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar, ini termasuk sebagai salah satu di antara pengampun dosa. Sebagaimana pula Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Nah, ini merupakan keutamaan orang yang menjauhi perbuatan dosa. Dan alangkah banyaknya dosa-dosa besar. Di sinilah pentingnya kita mempelajari tentang dosa-dosa besar agar kita menjauhinya. Dan para ulama-ulama muslimin telah menulis kitab-kitab tentang dosa-dosa besar. Pernahkah kita mempelajari tentang dosa besar itu? Ini menunjukkan bahwa terkadang ada kecenderungan menggampangkan dosa. Padahal ulama-ulama kita, Imam Adz-Dzahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Haytami dan yang lainnya mempunyai kitab-kitab tentang kabair. Dosa-dosa besar ulama-ulama lainnya. Ini menunjukkan perhatian mereka kepada dosa-dosa besar itu. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan-amalan yang dengannya seorang diampuni dosa-dosanya adalah al-ihsan ilan nas, yaitu berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini di antara penyebab seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari para ulama ahli hadis, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah yang di bumi maka dia yang di atas akan merahmati kamu sekalian. Salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala adalah memberikan ampunan kepada seorang hamba. Seorang wanita pelacur dari Bani Israel, yang dia melihat seekor anjing yang haus, kemudian dia memberikan minum dengan sepatunya kepada anjing itu. Allah mengampuni dosanya. Sebaliknya berbuat jelek kepada makhluk Allah juga sebagai akibat ancaman seorang mendapat azab Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi AS tentang seorang wanita yang dia mengurung seekor kucing. Dia tidak memberi makan dan tidak melepaskan kucing itu mencari makan sampai kucing itu mati. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa perbuatan baik ini salah satu di antara penyebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi AS, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, mata rajulun, pernah ada seorang yang meninggal. Faqila lahu ma kunta taqul, maka dikatakan pada orang itu, apa yang kamu dahulu lakukan? Yani yaqul sini artinya yang kamu perbuat, yang kamu katakan, yaitu dengan perbuatanmu. Qal, kata orang tersebut, kuntu ubayyi'un nasa, dulu saya ada orang yang berjual beli dengan manusia. Fatajawazu anil musir wa ukhaffifu anil mu'sir faghufira lahu. Dia adalah orang yang tidak menyulitkan dalam jual beli, baik kepada orang yang cukup maupun orang yang sulit. Orang yang kesulitan diberikan keringanan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara amalan-amalan yang dengannya Allah mengampuni seorang hamba dari amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik kepada hamba-hamba Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, binatang dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di antara amalan-amalan yang dengannya seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu musibah yang menimpa seorang, ujian yang menimpa seorang, lalu dia dengan ikhlas menerima ujian itu dan bersabar, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk penyebab terampunnya dosa seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, sementara Allah belum melihat yakni walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum mewujudkan yakni orang-orang yang berjihad di antara kamu sekalian, yakni belum mewujudkan, belum terjadi kejadian mereka berjihad, dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Jadi jihad adalah salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala untuk sabar di hadapan musuh-musuh Allah. Ini termasuk ujian dan musibah-musibah lainnya yang disebutkan dalam sejumlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di sini tentang musibah yang menimpa seseorang yang dengannya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah kecil maupun besar, kemudian seorang bersabar dari musibah-musibah itu, maka dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma min muslimin yusibu adan min maradin fama siwahu illa attallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyjaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu hal yang mengganggu atau menyakiti dia berupa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosa hamba itu sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ketika seorang menerima atau mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala, entah itu sakit atau yang lainnya, maka hendaknya dia bayangkan bahwa ketika dia dalam mengalami sakit itu dan musibah yang menimpa dia, dia bayangkan dalam dirinya bahwa dosanya sedang berguguran sebagaimana bergugurannya pohon atau daun dari pohonnya. Kalau dia bayangkan itu, maka musibah yang menimpa dirinya akan menjadi ringan. Jadi jangan dia bayangkan beratnya musibah, tetapi hendaknya dia bayangkan gugurnya dosa-dosa dia sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Maka ini akan menjadikan musibah yang menimpa dirinya itu ringan. Maka ketika seorang tertimpa musibah, ingatlah bahwa dosa sedang berguguran sebagaimana gugurnya daun dari sebatang pohon. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang disebutkan dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tidaklah seorang muslim dia itu terkena duri atau yang lebih dari itu, melainkan dicatat baginya setiap apa yang menimpa dirinya itu, dicatat baginya yaitu mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa dari dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari hadis sahih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, mereka berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayiatihi." Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa wasab. Wasab itu penyakit yang lama, penyakit yang menahun, itu namanya wasab. Sakit yang sulit sembuhnya. Tidaklah seorang mukmin tertimpa penyakit yang lama, wala nasobin atau dia capek, payah, wala sokmin atau ditimpa penyakit, atau hazan, kesedihan, sampai gundah gulana yang ada dalam dirinya, melainkan itu semuanya dengannya akan terampuni dosa-dosanya. Dengannya akan terampuni dosa-dosanya. Jadi musibah-musibah yang menimpa seorang, apabila diingat bahwa dia terhapus dosanya dengan musibah tersebut, maka ini akan menjadikan musibah itu ringan dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di antara ampunan amalan-amalan sebab-sebab yang dengannya seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allah azza wa jalla. Seorang berdoa kepada Allah azza wa jalla, memohon ampunan Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Ali Imran ayat 191. Ketika orang-orang yang beriman mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis yang sanad yang beliau sahihkannya, bahwa seorang hamba yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun dia meninggalkan barisan dalam peperangan. Ini diantara permohonan ampun pada Allah Ta'ala, yaitu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'at a'udhu bika min syari ma sona'at abu'u laka bi ni'matika alaiya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfir adh-dhunuba illa ant. Dan doa-doa yang lainnya termasuk pengakuan dosa seseorang bahwa dia berdosa pada Allah Ta'ala, ini sebagai penyebab terampuni dosa orang tersebut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa innahu la yaghfir adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Dan doa-doa yang lainnya termasuk istighfar, memperbanyak membaca istighfar atau Allah maghfirli atau astaghfirullahal azim dan seterusnya. Ini semua termasuk sebagai sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunannya, yang mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu hadza wallahu taala a'lam.